بسم الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه، اما بعد، طيب اخواني الذين اعزني الله واياكم، الحمد لله تعالى وتوفيقه بدا pertemuan yang lalu telah kita ketahui keterangan secara global tentang mabahis usul fiqh. Di mana mabahis usul fiqh disebutkan oleh para ulama ini membahas tentang empat hal: al-ahkam al-syar'iyyah, kemudian al-adillah turukul istimbab, dan al-ijtihad. Naam, pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan sebagai bentuk tamhid sebelum kita masuk pada materi inti, yakni tatbiq qawaid al-fiqh wa usulihi fi tafsir al-Qur'an. Kalau pada pertemuan yang lalu kita ketahui bahwasanya al-ahkam asy-syar'iyyah terbagi menjadi berapa, Pak Syarif? 7 2 1 apa Pak Yusuf? Lah, satu at-taklifiyah, dua al-ahkam al-wada'iyah. Tayyib, al-ahkam al-syar'iyah. Abdullah, tapi nggak tahu apa definisinya, Ya. Terus apa ciri-ciri lafaz ini menunjukkan wajib, mana yang menunjukkan sunnah? Tentunya hal yang demikian termasuk khalal. Ya. Baik. Yang pertama, ikhwanuddin azzaanallah wa iyyakum, yang perlu kita ketahui makna al-wajib. Yang diinginkan lafaz wajaban, wajaban. wajib. Ya toh? Jangan diartikan ida wajabat junubuwa, apabila telah diwajibkan sisi-sisi yang apa maksudnya? Ya, maksudnya definisi secara bahasa asal, yaitu wajib. Allah Allah. Pastilahan adapun wajib secara istilah, istilahnya siapa? Istilahnya siapa? Bapak bingung. Istilahnya siapa? Fuqaha. Ulama usul atau fuqaha? Ulama nahu. Indal usuliyin. Ya, indal usuliyin. Jadi kalau kata-kata istilahan tergantung kita sedang membahas ilmu apa. Ya, kalau antum bahas masalah faraid misalnya ya, bab faraid, kata-kata definisi fariidhah misalnya, lugatan, kemudian istilahan, berarti ini menurut istilah al-faraidiyin. Ya. Nah, bahas masalah nahwu, ketemu kalimat al-mufrad, ada lugatan, ada istilahan misalnya, berarti itu istilah ahli nahwu. Yang namanya wajib indal usuliyin ma amara bihi syari', ala wajhil ilzam. Yang namanya wajib adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam, diperintahkan ala wajhil ilzam dan harus dilaksanakan. Nah, ini indal usuliyin. Kemudian dalam bab usul, istilah wajib juga memiliki definisi yang lain. Definisi min haitsul hukum, wajib maknanya kalau ditinjau dari sisi hukumnya, definisi yang tepat, ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu al-iqab iqaba tarikuhu. Ya, wajib secara hukum mungkin ini yang lebih diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Ma yusabu fa'iluhu imtithalan, segala sesuatu yang mendapatkan pahala pelakunya kalau dilaksanakan dapat pahala, imtithalan, dengan catatan diniatkan menjalankan perintah Allah. Ada kaitnya ya, enggak semata-mata melaksanakan, sehingga dia mendapatkan pahala kalau niatannya imtithalan, melaksanakan kewajiban. Wa yastahiqqul iqab tarikuhu. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Anda harus perhatikan ibarahnya. Ya, yastahiqqul iqab tarikuhu. Orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Kata-kata berhak belum tentu dihukum. Ya. Nah. Ini adalah wajib. Jadi ada definisi secara bahasa indal usuliyin, kemudian ta'rif min haitsul hukum. Nah. Ini definisinya. Poin yang kedua untuk masalah wajib. Thank you. hal tersebut diwajibkan dalam syariat. Ini salah satunya. Ilah lebih jelas, masih banyak hal-hal yang lain yang bisa diambil faedah dari situ hukum wajib. Yang keempat, lafaz alaikum semuanya ini, karena tak lihat menurut informasi panitia kebanyakan pesertanya ini sudah menguasai dasar-dasar kaidah nahwu. Nah, saya mau nanya sekarang. Oke, nanti kalau kurang-kurang ke Abu Yazid. Naam. Abu Yahya. Masyaallah. Tayyib. Alaikum. Ini kalau dalam kaidah ilmu nahwu termasuk fi'il, isim atau huruf? Isim. Iya. Yakin? Hah? Gabung sama huruf. Huruf apa? Huruf jar. A'a, kemudian bagir kum, gitu ya. Masya Allah alaih. Yang lain. Ahnaf. Wah ini jawabannya harus sama kayak namanya. Ahnaf, kurus. Gak boleh bengkok ini. Alaikum. Isim, fi'il atau huruf? Jumlah yang punya takdir fi'il. Wah ini kayak kasar haru ini. Kalau ada kebetulan saya berguru ini. Jumlah ya. Jumlah yang punya takdir fi'il. Wah ini canggih ini. Wah ini kayaknya belum dapat kan. Selama 6 tahun belajar bahasa Arab ini baru dapat sekarang kayaknya. Perlu berguru lagi kayaknya. Oh gitu. Gitu ya. Masyaallah. Jadi intinya mirip kayak jawabannya Abu Yahya, cuman ada modifikasi sedikit tuh. Abu Luqman. Mana Abu Luqman? Masya Allah. Saking Jogja nih kok ini. Mau gak pak? Sami pak ya. Ayyib. Urwah. Mana Urwah? Gak kelihatan Urwahnya. Belum pulang? Belum. Masya Allah. Ibnu Ridha. Mana Ibnu Ridha? Loh. Sakit. Hai. Abu Umar. Isim fi'il. Isim fi'il Amr. Sakit. Sakit. jidan. Eh? Aywa. Alaikum yang termasuk siyahul wujud. Itu bukan susunan huruf jar ala ditambah dhamir. Ya, ini termasuk bentuk isim fi'il amr. Nah, ya mungkin diistilahkan dengan jumlah yang punya takdir fi'il gitu ya. Nah, ya, alaikum di sini itu isim fi'il amr. Ya, dia isim bermakna fi'il amr. Ya, semakna dengan lafaz ilzamu. Ya, karena pakai kum. Jadi maknanya ilzamu. Kalau bentuknya alaika, maka ilzam. Gitu ya. Nah, masya Allah. Lagi. Wah, mantap juga ini. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini ada semua Muhammad. Ada yang belum masuk? Ada. Berapa orang yang belum masuk? Berapa orang yang belum masuk? Dua. Ayo, apa? Yang kelima, termasuk siyahul wujud ihbatul amal bitarkihi. Ihbatul amal bitarkihi. Naam. Yang kelima ini ihbatul amal bitarkihi, sebuah dalil menunjukkan kalau amalan tersebut gugur atau batal bila meninggalkan sesuatu, maka sesuatunya tadi dianggap wajib. Seperti la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Nah, ya toh. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat yang dilakukan salah seorang di antara kalian kalau dia sedang hadas sampai berwudu. Itu contoh untuk yang kelima. Ya kan? Salatnya dikatakan batal kalau dia meninggalkan thaharah. Itu berarti thaharah sebelum melaksanakan salat hukumnya wajib. Kok diambil kesimpulan demikian? Naam, karena ihbatul amal fi tarkih termasuk siyabul wujud. Ya kan? Nah, kalau wajib. Nah, kalau bahas usul fiqh nanti dibagi aqsamul wajib. Ya, kepanjangan. Kita khusus sampai sini toh. Ya. Nah. Yang kedua, wajib mandub. Al-mandub lughatan secara bahasa lafaz al-mandub artinya adalah al-mad'u. Al-mad'u, yang dipanggil, yang diseru. Wastilahan silah. Jadi lidinya ma amara bihi syarif. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. La ala wajhil ilzam. Ada kata-kata la. Ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, namun la ala wajhil ilzam, tidak diharuskan. Kalau ditanya apakah diperintahkan, na'am, diperintahkan. Apakah harus dilaksanakan? Tidak harus. Namanya mandub. Baik. Wa min haitsul hukum, definisi mandub secara hukumnya, melakukan pahala dengan niatan melaksanakan kewajiban, dan orang yang meninggalkannya tidak dihukum atau tidak berdosa. Nah, walaupun demikian, ya, para ulama Ibnu Hajar rahimahullahu wa iyyakum, semacam Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, mereka memberi tanbih, ya, memberi tanbih tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk menjadikan kebiasaan suka meninggalkan al-mandubat. Ya, bahkan mereka menolak persaksian orang yang suka meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ya, apa? Nah, jadi jangan mentang-mentang, oh, enggak apa-apa kok ditinggalkan, enggak berdosa. Belas enggak pernah melakukan al-mustahabbat wal al-mandubat. La yambal. Ya, la yambal. Baik. Kemudian siyaqul mandub. Bentuk-bentuk yang menunjukkan kalau hal tersebut disunnahkan. Pertama, at-targhib fi at-targhib fi, adanya keterangan kalau amalan tadi dicintai. Makanya keterangan dalam syariat kalau amalan tersebut dicintai. Yang kedua, at-tasmiyah bin nafilah wat-tatawwu. Sebuah amalan disebut sebagai nafilah atau tatawwu. Nah, yang kedua, bayan annahu qurbah. Adanya keterangan kalau amalan tersebut termasuk bentuk qurbah, taqarrub ilallahi azza wa jal. Salah satu cirinya. Nah, ini masalah mandu. Yang diingat tadi tanbih dari Al-Imam Ahmad wa Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah ini memberikan tanbih, tidak selayaknya bagi seorang mukmin menjadikan kebiasaan tarkul mandubat. Ya, dalam semua hal, masalah puasanya, sholatnya, dan semisalnya. Baik. Yang ketiga, al-muharram. Ya. Lugatan, secara bahasa, muharram artinya adalah al-mamnu, yang terlarang. Yang terlarang. Wasilahan, namanya haram menurut ahlul usul ma naha anhu syari'u, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, ala wajhil ilzam bitarki, ya, dilarang dan diharuskan untuk ditinggalkan, namanya muharram. Wa min haitsul hukm, haram secara hukum definisinya ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqul iqab ma fa'iluhu. Ya, yang namanya haram secara hukum ini segala sesuatu yang mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya, dengan catatan imtitalan, ditinggalkan karena Allah memerintahkan untuk ditinggalkan. Ya, wa yastahiqqul iqab fa'iluhu, dan orang yang melaksanakannya berhak mendapatkan hukuman. Nah, ini haram. Kemudian siyagus tahrim. Lafaz-lafaz atau bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan hukum haram. Di antaranya an-nahyu anhu. Ya, adanya larangan dari sebuah perbuatan. Jadi hukumnya haram. Seperti larangan dari syirik. Ya. Larangan dari syirik. Juga seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam atau dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il habalah, bai' hablil habalah. Admitannya. Yang kedua, termasuk silatul tahrim al-wa'id bil-iqab, adanya ancaman dalam bentuk hukuman tertentu apabila melanggar atau melaksanakan sebuah perkara. Berarti hal tersebut terlarang. Nah, yang ketiga, al-amru bil ijtinab ani syai, al-amru bil ijtinab ani syai, adanya perintah untuk menjauhi sesuatu. Ya, tadi sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 amalan yang bisa menghancurkan amal saleh kalian. Ya, tadi 7 hal tadi semuanya haram untuk dilaksanakan. Baik. Ini masalah haram. Masing-masingnya ikhwanifidin a'azani Allah wa iyyakum, itu panjang pembahasannya. Untuk yang lain dari siyaqut tahrim, zammul fa'il wa ijabil kafarah min, zammul fa'il wa ijabil kafarah minhu, adanya celaan bagi orang yang melanggarnya dan keterangan harus membayar kafarah kalau melaksanakan sesuatu. Ini cirinya. Ya, di samping telaan Terus ada kewajiban untuk membayar kafar. Nah, yang kelima, lafaz la yahillu, tidak halal bagi seseorang atau la yasluhu, tidak boleh ya. La yasluh berarti hadis dan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada seorang sahabat yang berbicara dalam salatnya. Kata Rasul, inna hadha salat la yasluh fiha syai'un min kalamillah. Ya, salat ini itu enggak boleh. La yasluh fiha, pakai kata-kata la yasluh fiha syai'un min kalamillah. Tidak boleh padanya ada ucapan manusia. Nah, dan bentuk-bentuk yang lain yang bisa antum merujuk dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Selanjutnya, yang keempat, al-makruh. Lugatan makruh secara bahasa adalah al-mubaghab atau al-mubghab, yang dibenci. Wastilahan, dapun secara istilah ahli usul, yang namanya makruh, ma naha musyari' yang beri pahala orang yang meninggalkannya dengan niatan melaksanakan kewajiban. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan hukuman. Nah, ini al maksud. Tadi catatan yang pertama, al-makruh inda salaf المتقدمين بمعنى الحرام مكروه menurut istilah salaf atau para ulama terdahulu itu sama dengan haram. Ya, makruh menurut salaf, istilah salaf para ulama mutaqaddimun, ini maknanya sama dengan haram. Sehingga salaf mereka menyebut haram, muharram dengan makruh. Ya, namun untuk mutaakhirin beda makruh, beda haram. Ini pakai istilahnya mutaakhirin. Ya, yang lebih tersebar. Ingat begini, kalau antum jumpai kata-kata makruh diucapkan oleh salaf atau para ulama mutaqaddimun, maka mereka memaksudkan dengan kata-kata makruh adalah haram. Nah, ini faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau. Kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Ya, a'lamul muwaqqi'in. Kalau yang tadi ada iul fawaid, yang ini a'lamul muwaqqi'in. Dan ini yang kedua, al-makruh manhiyun anhu. La yajuzu at-tasahul fihi. Yang namanya makruh itu tetap dilarang, walaupun tidak diharuskan untuk ditinggalkan, tapi tetap dilarang. Sehingga tidak boleh untuk bermudah-mudahan dalam perkara yang makruh. Yang terakhir, yang kelima, al-mubah. Agak cukup lagi bapak tulisnya. Al-mubah, yang itu udah tulis. Sudah. Tadi yang tinggalan. Panjang, ya, tidak seperti yang sebelumnya. Karena makruh ini awalnya dari haram, terus ada dalil lain yang menyebabkan maknanya jadi makruh, sehingga panjang pembahasannya kan, nggak disinggung, sehingga diganti dengan tanbih. Alhamdulillah. Kalau dijelaskan juga tak bahas sulfik ceritanya nanti. Ya dah, itu dimarahin panitia nanti ada. Baik. Al mubah secara bahasa lughatan mubah maknanya yang pertama secara bahasa al mu'lan yang disebarkan. Wal ma'zun fi yang diperbolehkan. Wastilahan adapun secara istilah, istilah siapa? Apa Sulaiman? Ulama usul. Yang namanya mubah itu mala yata'allaku bi amrin wala nahyin bi dhatihi. Mala yata'allaku bi amrin wala nahyin bi dhatihi. Yang namanya mubah itu segala sesuatu yang tidak ada perintah maupun larangan secara zatnya. Ya, secara asalnya tidak ada perintah untuk melaksanakan, juga tidak ada larangan untuk meninggalkan. Berarti mubah. Nah, berarti mubah. Ini mubah, tidak ada larangan, tidak ada perintah, berarti boleh-boleh saja. Nah, untuk masalah definisi mubah secara hukum, ya, secara hukum ini tidak kita sampaikan. Kenapa? Karena khilaf di kalangan para ulama tentang masalah apakah mubah termasuk ahkam taklidiyah ataukah bukan. Yang pertama. Yang kedua, apakah mubah ini termasuk hal-hal yang diperintahkan atau perkara yang mendapatkan pahala atau tidak. Nah, panjang urusannya sehingga tidak perlu disebutkan. Cukup ini aja. Mala yata'allaku bi amrin wala nahyin bi dhatihi. Segala sesuatu yang tidak dijumpai perintah untuk melakukannya, juga tidak dijumpai larangan untuk meninggalkannya bi dhatihi. Secara dhatihi. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Siyahul ibahah. Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna mubah. Yang pertama, raf'ul junah. Raf'ul junah. Al-fadhul ibahah yang pertama raf'ul junah. Adanya keterangan tidak ada dosa bagi yang melakukannya. Biasanya pakai lafaz la junaha. La junaha 'alaikum. Tafsirannya. Yang kedua at-tasrih keterangan sharih kalau hal tersebut mubah. Yang ketiga, al-halal. Pakai kata-kata halal. Dan pecahan-pecahan kalimatnya. Seperti kalau dikatakan uhilla. Ya, uhilla. Nah, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatal shiyamir rafatu ila nisaikum. Nah, hukumnya mubah. Ya, enggak wajib. Coba senyum ada Abdurrahman. Enggak punya, kok senyum. Harusnya yang senyum sudah punya Abdurrahman. Kok senyum. Ayo. Ya, uhilla lakum laylatal shiyam ar-rafatu ila nisaikum. Halalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian di malam, di malam Ramadan. Boleh hukumnya, nggak wajib, juga nggak terlarang, berarti mubah. Ya, nggak wajib. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, kalau dilakukan juga nggak terlarang. Kata yang terakhir, ya, ayo, cobuyu-buyu terakhir. Tahu? Berarti hadis uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Boleh, boleh saja. Mau antum makan, tafadhol. Gak dimakan, juga gak apa-apa. Ya, ya toh. Nah, fa'amal maitatan, fa'amal maitatan al-fut wal jarad. Bangkai yang diperbolehkan yaitu bangkai ikan dengan belalang. Muhammad zaman terjadibu waktihal. Kalau dua darah yang dihalalkan itu kabid. Tahu kabid? Kabid itu hati. Ya, organ tubuh yang namanya hati itu loh. Namanya kabid. Halal. Nah, al-afu. Apa al-afu? Hah? Dimaafkan. Al-afu dimaafkan. Jadi ada apa namanya, pemaafan dari syariat untuk melakukan. Yang kelima, akhir, al-izn. Al-izn, adanya izin untuk melakukan sesuatu. Naam. Baik. Hada wadihun insyaAllah ta'ala. Ini keterangan singkat tentang al-ahkam at-taklifiyah, tentang wajib, kemudian mandub, haram, makruh dan mubah. Sebenarnya masing-masing pembahasan luas. Masalah wajib panjang, mandub juga panjang, dan semisalnya. Oke, nanti insyaAllah ta'ala akan semakin jelas kalau kita sudah masuk pada pembahasan inti tafsir qawaid al-fiqh wa usulihi fi tafsir al-Qur'an. Nah, nanti insyaAllah ta'ala ketika masuk praktek, dikarenakan faedah di kalangan para ulama sangat banyak, ya, sangat banyak di kalangan para ulama faedah-faedah usul fiqh yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita pilihkan kaedah-kaedah yang umum yang mencakup beberapa kaedah yang lain. Nah, kaedah jami'ah insyaAllah ta'ala. Nah, ala wadihun insyaAllah. Kalau lebihnya mohon maaf. Adapun pembahasan yang berikutnya akan disambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.